ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وسلم محمد ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى كتاب ملائكه الكمبريه في يوم جلد الكتاب الجاري كتاب المعروف انا الحكيم yang dilanjutkan oleh Dr. Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa tentang hukum-hukum tentang barang temuan. Kemudian selanjutnya saya disangkal oleh Syekh hafizahullah taala ikhtilafa ulama fi qatatin haram Al-hiya kalukotatin hil Tamriku Fita'rih Ba'da madhuhaw Aw la tamriku mutlakan. Para ulama berselisih pendapat tentang barang temuan di tanah haram. Barang temuan di tanah haram seperti di Mekah dan Madinah dan batas-batas tanah haram di sana, yaitu apakah barang temuan tersebut halal untuk dimiliki setelah diumumkan, yaitu boleh dimiliki setelah berlalu 1 tahun, ataukah tidak boleh dimiliki secara mutlak. Fabaduhum yara annaha tamliku bidzalik. Sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasanya barang teman tersebut bisa dimiliki walaupun di tanah haram. Li umumil ahadis, dengan keumuman hadis-hadis yang telah lalu. Wa dhahaba at-tafriq fariq al-akhar ila annaha la tamliku. Dan sebagian yang lain daripada ulama mereka berpendapat bahwasanya barang temuan tersebut tidak bisa dimiliki tatkala berada di tanah haram. Bal yajibu ta'rifuha daiman, bahkan wajib untuk diumumkan selamanya. Wala yamlikuha, dan tidak boleh untuk dimilikinya. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Musyrifah Musyarrafah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Makkah al-Musyrifah, Makkah yang mulia, yaitu tanah haram. Wala tahilul luqatatuha illa li mu'arrifin Tidak halal barang temuannya kecuali barang temuan tersebut diumumkan. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis dari Ibn Abbas. Waqtara hadzal qaul Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat ini yang dipegang oleh Syaikhul Islam, Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu berpendapat bahwasanya khusus di tanah haram ini tetap tidak boleh, barang temuan tersebut tidak boleh dimiliki dan tetap diumumkan. Qala haitsu qala, sebagaimana Syaikhul Islam rahimahullahu menyatakan la tamliku luqatatul haram bihal. Tidak boleh dimiliki barang teman tersebut dalam keadaan apapun. Wa yajibu ta'rifuha abadan, dan wajib untuk diumumkan selamanya. Terus diumumkan terus setiap tahun. Wa wa zahirul khabar fin nahyi anha, dan ini adalah zahirnya khabar di dalam hadis tersebut, di dalam pelarangan untuk memiliki barang temuan khusus di tanah haram. Sebagian ada orang bercerita di sana, terutama di Mekah, tatkala seorang yang mengambil barang baik itu barang ketinggalan berupa dompet atau yang lainnya, ya, kemudian dia ambil, baik itu berniat untuk diumumkan dikembalikan atau tidak, maka di sana terkena peraturan. Karena di mana di setiap sudut dari Mekah, terutama di Masjidil Haram, ini ada CCTV-nya. Ada CCTV-nya. Sebagian seseorang yang mengambil, kemudian tatkala dia mau pulang, ya, setelah haji, ketangkep dia. Ketangkep di bandara. Kemudian di sidang, saya enggak bisa. Pokoknya ini bukti CCTV kamu telah mengambil. Sehingga dia apa? Harus mengembalikan, atau kalau tidak mengembalikan, dia harus mengganti. Harus mengganti barang tersebut kalau dia telah pakai. Sehingga kalau seorang mengambil barang temuan di sana, kemudian dipakai, dihabiskan, ternyata di situ nilainya besar, kemudian setelah ketangkap dia tidak bisa mengembalikan uangnya atau barangnya, otomatis dia akan, ya Pak, ditahan di sana, di penjara beberapa lama, kemudian setelah itu dia dikembalikan. Sehingga Pak, kalau di Tanah Arab, kalau ada barang jatuh, barang tidak usah dibiarkan. Nanti sudah ada yang mengurusi barang-barang yang ketinggalan atau barang-barang yang jatuh. Di sana ada petugas seperti polisi di sini. Sehingga tatkala kita di Tanah Haram, apapun bentuknya biarkan saja. Daripada kita apa? Nambah urusan. Maunya kita menolong orang atau apa? Tidak usah. Justru nanti akan menambah tatkala kita akan pulang ke tanah air. Ya, kalau kita bisa mengembalikan dengan utuh, kalau tidak, ini akan tertahan di sana. Bisa dipenjara di sana beberapa waktu, yang beberapa waktu. Ini menurut sebagian orang yang mengisahkan di sana. Nah, di mana-mana di sana ketat sekali. Ya. CCTV di setiap sudut tempat ada. Sehingga hati-hati di sana. Kemudian qala Syekh Habibullah Ta'ala sabian yang ketujuh, termasuk dari hukum-hukum barang temuan. Man taraka hayawanan fi falatin lingkita'ihi bi'ajzihi anil masyid awil'ajzi sahibi anhu malakahu akhiduhu. Barang siapa yang meninggalkan atau membiarkan hewan di tempat yang gersang, di tempat yang tandus, kemudian dia tinggalkan begitu saja karena dia tidak bisa untuk mengembalikan. Sudah apa? Menyerah sudah. Ini binatang mau dibawa kemana? Ya. Di semuanya hari sekitaran sudah kering. Paceklik kering. Enggak ada rumput. Kemudian akhirnya ditinggalkan oleh pemiliknya. Tatkala ditinggalkan, ternyata ada orang yang ngopeni, mengambil. Maka orang yang mengambil binatang tersebut, maka dia berhak untuk memiliki binatang tersebut. Binatang yang telah dibiarkan, diterlantarkan. Li khabari, sebagaimana kabar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat oleh Imam Abu Dawud, dari hadis Amir Asy-Syubai mursalan, man wajada dabatan qad ajiza anha ay alafaha fa yabquha wa akhadaha wa ahyaha fa hiya lahu. Rawi Abu Dawud. Barang siapa yang mendapatkan binatang ternak sedangkan pemiliknya sudah menyerah, sudah membiarkan, sudah tidak bisa memberi makan binatang tersebut, dan terus dibiarkan tersebut, ditinggalkan, akhirnya ada seseorang yang mengambilnya dan apa memeliharanya hidup binatang tersebut, maka orang yang mengambil atau yang melihat tersebut berarti dia pemiliknya. Wali annaha turikat raghbatan anha wastabahat sa'iru ma taraka raghbatan anhu. Karena binatang tersebut tatkala ditinggalkan, maka tentunya apa? Sudah, kalau dibiarkan otomatis apa? Otomatis akan mati dan terlantar. Sedangkan apa, memelihara sesuatu harta yang disia-siakan, ini tidak boleh. Sehingga seorang yang mengambilnya ini justru menyelamatkan harta yang terlantar, yang disia-siakan. Karena harta seorang muslim adalah mulia. Sehingga barang siapa yang bisa mengambil atau memelihara, membuat apa, hidup binatang tersebut, maka dia pemiliknya. Seolah-olah seolah-olah pemiliknya sudah melepas miliknya dan sudah dibiarkan. Wa man akhadha na'lahu wa nahwahu min mata'ihi wa wajada fi maudihi ghairihi fa hukmuhu luqatah la yamlikuhu bi mujarrad wujudihi wa in kana yastabih kala budda ay ya'rifaha wa ba'da ta'rifihi yakhudhu minhu qadra haqqihi wa yatasaddaq bil baqi an sahibihi. Barang siapa yang mengambil sandal atau yang selainnya dari barang-barang, kemudian dia mendapati sandal yang satunya di tempat yang lain, ya kan? Terkadang sandal itu apa? Yang satu jatuh, yang satu jatuh di sana. Maka hukumnya hukum luqatah, yaitu hukumnya hukum barang penemuan. Maka dia tidak bisa memiliki dengan semata-mata dia mendapatkannya, walaupun dalam keadaan mirip. Bahkan wajib untuk diumumkan, dan setelah diumumkan dia bisa mengambil kadar, memakai kadarnya apa nilai dari sandal tersebut, kemudian dia infakan misalnya sandal, kemudian dijual, kemudian disedekahkan. atas nama pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sandal sekarang ini mungkin murah ya. Ada sandal yang mahal. Sandal paling mahal berapa? Sandal apa itu? Nikerman. Nikerman. Kira-kira berharga enggak itu? Berharga. Kalau kira-kira hilang gitu dicari ya. Punya sesuatu yang berharga maka dia tidak boleh langsung dimiliki, tapi harus diumumkan. Adapun sandal mungkin yang mungkin tidak berharga, ya. Sandal cepat, grepes lagi. Mungkin orang sudah tidak apa, biarkan beli paling cuma 5.000, 4.000, 6.000, 7.000. Sudah apa tidak di apa? Diurusi karena tidak berharga maka tidak mengapa dia. Dia misalnya menunggal sandal satu misalnya di pinggir jalan. Wah, ini sandal satu cuma satu. Dibiarkan, ternyata setelah berapa meter ada lagi sandalnya. Wah, ini jodohnya yang tadi. Yang balik lagi diambil lagi. Kalau itu memang barang berharga seperti sepatu mahal, sepatu yang mahal misalnya, maka dia umumkan. Namun kalau itu barang yang murahan atau barang yang sudah tidak apa diabaikan oleh pemiliknya, maka boleh untuk digunakan, dipakai. Tentunya walaupun dia kemudian mensedekahkan misalnya, dia sudah dijual saja misalnya. Ini sepatunya itu bisa dijual di loakan misalnya, berharga misalnya. Kemudian disedekahkan atas nama pemilik sandal ini. Namun tatkala dia datang misalnya kemudian ada pemiliknya dan tahu kalau itu memang pemiliknya, maka dia harus tetap mengganti. Tetap mengganti. Kecuali apa? Kecuali dengan keridhaan si pemiliknya. Gimana nih? Sudah tak sedekahkan? Ya sudah, tidak apa-apa. Maka yang seperti ini lain hukumnya. Kemudian qala Syekh Hafidzullah Ta'ala saminan yang ke-8, idza wajada sabi wasabi luqatan fa khadaha fa inna waliyahu yaqumu maqamahu bi ta'rifiha. Apabila ada anak kecil atau orang yang kurang akal, ya kan, kurang akal, kemudian dia mendapati barang temuan, kemudian diambil oleh anak kecil tersebut atau oleh orang yang kurang akal tersebut, maka sungguhnya wali anak kecil tersebut atau wali orang yang kurang akal tersebut adalah dia menduduki kedudukan sebagai dirinya, sebagai si pelaku, yaitu harus apa? Harus mengumumkan barang teman tersebut kalau memang berharga. Wa yalzimuhu ahdaha minha minhuma, dan dia wajib untuk mengambilnya, mengambil barang tersebut dari anak kecil atau dari orang yang kurang berakal tadi. Misalnya ada anak kecil ternyata nemu uang misalnya 10 juta ya. Maka apa? Walinya harus apa? Harus mengambil uang tersebut dari anak tersebut, kemudian diumumkan dan dijaga. Li'annaha laisa bi ahli al-amanati wal khifdi. Karena anak kecil dan orang yang kurang berakal ini bukan dimasukkan ke dalam orang yang amanah dan orang yang bisa menjaga harta karena anak kecil atau orang yang kurang akal. Fa in tarakaha fi yadihima wa talafat dhamanaha. Dan apabila walinya tersebut membiarkan barang teman tersebut di tangan anak kecil atau di tangan orang yang kurang akal, kemudian ternyata anaknya tersebut atau orang yang kurang akal tersebut menghilangkannya, maka walinya bertanggung jawab. Walinya bertanggung jawab. Li'annahu madhi'u laha maudhi'un laha, karena wali tersebut berkedudukan sebagai si pelaku, si penemu tersebut. Fa'idha arrafaha waliyuhuma walam ta'rid walam ta'ti laha ahadan fayyalahuma milkan murai kama fi haqqil kabiri wal akil. Dan apabila walinya ini telah mengumumkan barang teman tersebut dan dalam wali tersebut mengumumkan barang teman tersebut, apabila wali tersebut telah mengumumkan kemudian memang sudah tidak ada yang datang untuk mengambilnya, sudah ditunggu misalnya 1 tahun lebih, maka dia bisa memiliki barang tersebut namun tetap dijaga. Namun statusnya barang tersebut tetap milik siapa? Milik anak kecil tadi atau milik orang yang tidak berakal, kurang berakal tadi. Bukan milik walinya. Karena apa? Karena hak menemu tersebut atau menemukan tersebut ini seperti haknya orang yang sudah besar dan seperti haknya orang yang berakal. Misalnya nanti orang yang menemukan ya, anak kecil kemudian ternyata tidak diambil, sudah dijaga 1 tahun lebih, ternyata memang sudah tidak ada yang ambil, berarti apa? Berarti itu milik si anak kecil tersebut. Uang yang 10 juta tersebut milik anak kecil tersebut, bukan milik walinya. Walinya hanya sebagai apa? Hanya sebagai wakil. Sedangkan yang memilikannya adalah anak kecil atau orang yang kurang berakal tersebut. Misalnya walinya menjaga uang tersebut misalnya kan, ternyata setelah beberapa waktu datang pemiliknya, kemudian apa? Kemudian mengambilnya, maka dia harus menyerahkannya. Dia harus menyerahkannya. Kalau diberi imbalan, kira-kira yang menerima siapa nanti? Anak kecil atau walinya? Orang yang menemukan, yaitu anak kecilnya tersebut. Karena memang sebagai tugas bagi wali tersebut untuk apa? Untuk memelihara anak dan sebagai wakil anak-anak tersebut atau orang yang kurang akal tersebut. Kemudian hukum yang selanjutnya, qala Syekh Abdullah Talas tasian yang ke-9, lau akhadaha min maudi'in summa raddaha fihi damanaha li'annaha amanatun hasalat fi yadihi wa lazimahu khifdaha kasair amanati wa tarukuha tadi'u laha. Yang ke-9, kalau seandainya seseorang ini telah mengambil barang temuan di suatu tempat, ya, sudah diambil di suatu tempat, kemudian dia ragu-ragu, kemudian apa? Kemudian dia membalikan lagi, ya. Wah, ini jangan-jangan ini pasangan ini misalnya, pancingan. Gak mau misalnya, nanti kalau misalnya dipancing, ternyata ini apa misalnya, umpan, ya. Misalnya jadi korban nanti misalnya, ternyata uangnya banyak, 10 juta. Tapi dia sudah ngambil, ya. Sudah dikembalikan lagi misalnya. Maka orang yang telah mengambil dan mengembalikan tersebut, dia bertanggung jawab atas barang temuan tersebut, karena barang temuan tersebut adalah amanah di sisinya, dan karena dia telah mengambil. Lain kalau belum mengambil, ya kan? Kalau dia telah mengambil kemudian dikembalikan lagi, dia tetap apa, terkena amanah. Walazimahu khaydoha kasaib amanat, maka dia wajib tetap untuk menjaga barang teman tersebut seperti seluruh barang-barang yang diamanatkan. Watarakaha tadi'u laha, sedangkan dia menterlantarkan, membiarkan barang tersebut, berarti dia menyia-nyiakan barang teman tersebut. Gimana kalau barang pasangan, gimana? Apa yang harus dilakukan? Memuang. Maka kalau itu pasangan, ya kita bertawakal kepada Allah. Kita tetap apa? Sudah terlanjur ngambil, ya sudah. Diambil kemudian dijaga. Dijaga. Insya Allah orang yang menunaikan amanah, ini orang yang menjaga amanah, akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga oleh Allah. Insya Allah tidak bermadarat. Orang-orang yang akan apa, nyari masang-masang kayak gitu, mancing-mancing. Kemudian tambihun sebagai perhatian. Min hadil islami fi syanil lukatah jatiriku inayatuhu bil amwali wa khibdiha wa inayatihi bi hormati malul muslim wa khifadihi wa khifadu alaih. Dari bimbingan Islam, dari perkara-perkara barang temuan yang dia dapatkan, maka ini termasuk sebagai perhatian terhadap harta dan perhatian menjaga harta atau barang temuan tersebut, dan perhatian terhadap apa? Terhadap mulianya harta seorang muslim. dan menjaganya dari harta seorang muslim tersebut. Maka ini termasuk apa? Termasuk bimbingan Islam, menyelamatkan harta seorang muslim, karena harta seorang muslim adalah harta yang mulia. Tentunya hartanya adalah harta yang halal. Harta yang halal berarti mengandung berkah. Wabil jumlah nutariku min tilka kullihi haisul Islam min ta'awun alal khair. Maka dari pernyataan-pernyataan yang telah kita baca, maka kita dapatkan bahwasanya bimbingan-bimbingan, seluruh bimbingan Islam itu, ini sebagai apa, bentuk ta'awun, kerjasama di dalam kebaikan. Nas'alullah subhanahu ayusabbitana jami'an ala Islam wa nuwaffiqana yatawaffana muslimin. Kita berdoa kepada Allah, kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menetapkan kita seluruhnya tetap di atas Islam dan mewafatkan kita sebagai seorang muslim. Sampai di sini keterangan Syekh tentang hukum-hukum barang temuan. Sudah habis. Kurang pun. Kurang 10. Kita masuk bab yang selanjutnya sebagai perkenalan, insyaallah. Bab fi akamil latid. Bab tentang hukum-hukum anak pungut. Kita lagi ya. Kalau tadi barang yang ditemukan yang tidak bernyawa, sekarang Islam mengatur tentang barang temuan berupa anak, ya, barang yang bernyawa. Nah, itu terus kan. Atau ini aja dulu ya. Nah, barang-barang teman. Ya, mungkin seperti itu, ya kan? Ada nggak kira-kira seperti itu? Enggak. Belum pernah ada di sini. Belum alam katanya ada yang seperti itu. Buhul. Hmm? Bukan buhul. Namanya cara buhul. Kita letaknya itu. Iya. Jadi sasaran. Iya, jadi sasaran. Korban kesugihan. Misalnya ada yang punya kesugihan kan, jatuh tempo dia harus membayar ya, sesajen ya. Sesajennya apa? Nyawa manusia ya kan. Terus akhirnya dia mancing ya, siapa yang ngambil nanti yang menang. Masuk tanah seperti ini. Itu memang ada. Olah. Oh, Anak pernah diperingatkan seperti itu. Jangan diambil gitu. Karena itu barang pasangan. Ulalam kenyataannya enggak tahu. Yang jelas ada yang memperingatkan seperti itu ada. Dan orangnya ini hafal, orangnya dia. Memang sengaja diletakkan gitu. Sengaja meletakkan uang atau apa.